Minjam siapa? A atau B? A mau minjam uang. Yang butuh uang sekarang siapa? A. Nah, terus? Jelaskan. Wala syaratan Ibaya, dan tidak boleh pula dua syarat dalam satu jual beli. Wala ribha ma lam yarman, tidak boleh ada keuntungan dari barang penjualan selama dia belum memilikinya. Yarman yablik, sebelum dia memilikinya. Wala bai'a ma laysa 'inda, dan tidak boleh menjual sesuatu yang kamu tidak punya, bukan milikmu kamu jual. Apa yang ashabu sunan wa huwa sahih, dikeluarkan ashabu sunan dan hadis ini sahih, yang hendak dijadikan oleh beliau sebagai syahid dari sabda Nabi SAW, wala syartan fi bayt, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Berhasil terjadi khilaf dalam menafsirkan dua syarat dalam satu jual beli yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan kita mengetahui bahwa dalam hal jual beli kebanyakan dari proses transaksi jual beli tersebut selalu disertai dengan persyaratan, dan di sana ada persyaratan-persyaratan yang batil, ada pula yang boleh. Apa hukum persyaratan di dalam jual beli? Wajib bagi si pembeli dan penjual untuk melaksanakan syarat yang telah ditetapkan, dan asal hukum syarat tersebut boleh. Al-Muslimun ala syurutihim, kaum muslimin mereka berada di atas syarat-syarat mereka, mereka harus menunaikan. Dan kecuali apabila syarat tersebut menghalalkan yang haram ataukah menghalalkan yang halal. Adapun jika tidak demikian keadaannya, tidak menyelisih kitab Allah wa sunnah Rasul SAW, maka asal hukumnya wajib bagi mereka untuk menyempurnakan syarat ini, selama bukan syaratnya batil. Adapun jika syarat tersebut batil, maka telah dibatalkan pula oleh Rasulullah SAW. Apabila antara si penjual dan pembeli mereka telah melakukan akad jual beli, namun mereka menetapkan batasannya sampai sepekan, diperbolehkan bagi si pembeli untuk khiyar, untuk memilih apakah jual beli tersebut tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Nah, apabila si penjual dan pembeli telah riba di atas syarat tersebut, maka wajib bagi mereka untuk senantiasa berada di atas persyaratan. Nah, ya syarat. Namun apabila syarat tersebut syarat yang batil, yang mukhalif dan kita bersunnah, maka tidak diperbolehkan. Seperti seorang hendak menjual barang kepada seseorang, lalu dia mengatakan saya ingin menjual barang ini kepada kamu, akan tetapi syaratnya kamu jangan jual lagi kepada yang lain. Barang ini saya akan jual kepada kamu, tapi jangan kamu jual lagi kepada yang lain. Ini batil. Sebab kalau dia sudah menjual, dia sudah tidak punya hak untuk melarang dan mencegah. Itu sudah milik pembeli. Kalau dia sudah memilikinya, maka tidak ada yang harus melarang dia untuk menjual kembali. Nah, terjadi juga di kalangan para ulama dalam menafsirkan hadis ini. Ada yang mengambil secara valid, tidak boleh menggunakan dua persyaratan atau lebih. ya, dalam satu jual beli, dalam satu transaksi. Awal sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syarqan fi bai', yang dimaksud syarqan fi bai' adalah bai'ul innah itu sendiri, bai'atan fi bai'ah. Bai'atan fi bai'ah, bai'ul innah itu sendiri. Apa maksud yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini? Kata dia wa ma'na qawlihi. Adapun makna dari sabda Nabi SAW, syaratan fi bai', dua syarat dalam satu jual beli, dalam satu transaksi. Ayyakula, misalnya dia mengatakan bi'tuka hadzal 'abda bi alfin naqdan aw bi alfayn nasi'a. Aku menjual kepadamu budak ini dengan 1000, ya. Entah 1000 apa ini, 1000 dirham misalnya. Atau 1000 dinar. Kontan atau 2000 kredit. Ya. Berarti dengan demikian, pengarang kitab ini menyamakan hadis syaitan fi bai' dengan penafsiran bai'atain fi bai'ah. Ada masalah harus Imam Bukhari, dan inilah yang ditafsirkan oleh Imam Bukhari. Walau ada yang menukarai bai'atain fi bai'ah, jika demikian keadaannya berarti kedudukannya sama dengan bai'atain fi bai'ah. Walau tafsir ukhra, la'alla hadza arjahum. Dan di sana ada penafsiran-penafsiran yang lain, dan mungkin inilah yang paling rajih. Walhasil, telah disebutkan bahwa maksud dari syaitan fi bai' sama dengan bai'atan fi bai'ah yang bermakna bai'ul inah. Maknanya adalah bai'ul inah. Namun kalau yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan oleh Alim, ya, saya menjual kepadamu barang ini kontan dengan 1000 atau 100.000, ada yang kalau kredit maka dengan 150.000, maka ini juga disebutkan oleh jumhur dan kalangan para ulama, tapi dengan syarat mereka tidak menentukan, mentayin yang mana jual beli yang mana yang mereka akan pilih, apakah kontan atau kredit. Nah, kalau tidak ditetapkan pada majelis itu, maka ini tidak boleh. Nah, ini jelas tidak diperbolehkan. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwa pada saat majelis tersebut mereka telah menentukan salah satu dari dua, ya, apakah dengan kontan atau si pembeli menerima dengan kredit, maka dalam hal ini tidak termasuk dalam hadis ini. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa jumhur ulama membolehkan jual beli yang seperti ini, dan tidak ada hadis nas yang sharih yang mengharamkan. Wallahu a'lam. وأما السلف والبيع أراكم السلف دم البيع لا يحل سلف وبيع إذا حللتم جهنم بسرطة من الجوال فهو أن يقول لك مثلا dia mengatakan kepada pembeli أبيعك كذا بكذا على أن تقرضني 100 دينار مثلا. Saya menjual kepadamu barang ini, tapi syaratnya kamu meminjamkan kepadaku uang 100 dinar. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akadnya kan yang diperbolehkan hanya jual beli. Nah, dia diperbolehkan dalam hal mengakadkan jual beli. Ketika dia menambah dalam akad jual beli ada akad yang baru, maka inilah yang tidak diperbolehkan. Ya, akad jual beli ditambah dengan akad yang lainnya. Nah, saya ingin menjual barang ini kepada kamu, tapi dengan syarat kamu sewakan rumah kamu sebulan lamanya. Ya, ada akad ijar, ada akad bai, ada akad jual beli, ada akad, ya, persewaan. Nah, ini tidak boleh. Ya, demikian ini tidak diperbolehkan. Nah, akad jual beli, akad jual beli, jangan disertakan dengan akad yang lain, jangan dipersyaratkan dengan akad yang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW la yahillu salatun wa bayn. Wa nahyu anhu marwiyun an jara'a. Dan pelarangan tentang hal ini telah diriwayatkan dari sekelompok para ulama, minhum al-Imam Ahmad rahimahullah, di antaranya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Yang berikutnya, wa ribhu ma lam yadhman. Dan keuntungan dari dagangan yang dia belum memiliki. Yang dia belum memiliki. Dia belum memiliki barang itu. Nah, dia sudah mendapatkan keuntungan. Nah, dia berangkat ke toko orang. Beli beras, misalnya. Beli beras. Nah, dia sudah beli. Akan tetapi syarat dari jual beli tersebut belum dianggap dia memiliki barang itu sampai dia membawa barang itu ke tempatnya. Sampai dia membawa barang tersebut ke tempatnya. Setelah terjadi akad, belum dia bawa ke tempatnya atau ke tokonya, sudah ada yang datang mau beli barang dia. Ya. Nah, mau di tempat itu juga. Artinya dia jual dengan keuntungan tentu. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW tidak diperbolehkan. Dia sudah dapat keuntungan sementara dia belum memilikinya. Dia belum membawa ke tempatnya. Qabla yaqbid. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wa qad qala ya hadis Ibnu Umar. Telah terdahulu hadis Abdullah bin Umar. Wa ma'nahu la yajuzu akhdhu rib'i silatin lam yaqbidha. Tidak diperbolehkan dia mengambil keuntungan barang dagangan yang belum dia mengkopetnya, memilikinya. Wa takunu fi mulki, sehingga menjadi miliknya. Ya. Syarat kepemilikan setelah dia terjadi transaksi, dia harus membawa ke tempatnya dulu. Nah, jangan di tempat yang dia beli di tempat itu, lalu dia jual juga di tempat itu. Nah, dia belum nyaman, dia belum memilikinya. Wa wala sumana nahi an bai ma laisa yamlikuhu al-mar'u. Dan ini termasuk dalam pelarangan seseorang menjual apa-apa yang dia tidak miliki. Nah, bukan barangnya dijual. Nah, ini barang. Mana? Anda mau jual ke antum? 1 juta rupiah, gimana? Setuju? Ya, bukan barang Anda. Nah, tidak ada sekolah kan? Ya, nah, tidak halal. Bahwa Rasulullah SAW di Hakim bin Hizam, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa 'indak, jangan kamu menjual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, akhrajahu ashabu sunan wa huwa sahih, dikeluarkan oleh ashabu sunan dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wa hadha 'amun fi kulli syai' la yabi'uhu al-mar'u hatta yamlikahu. Dan ini secara umum dalam segala sesuatu tidak boleh bagi seorang menjual sesuatu sampai dia miliki. Wa la khilaf fi hadha. Tidak ada khilaf dalam permasalahan ini. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengiklankan, menerima ya pesanan barang ini, barang ini, disebutkan barang ini, barang fulan fulan fulan fulan fulan fulan, dimasukkan ke koran atau ke tempat-tempat iklan. Nah, sementara dia enggak punya barang itu, menerima pesanan bisa diantar padahal dia enggak punya barang itu. Kapan dia memiliki? Setelah ada orang yang pesan. Ah, saya pesan ini ya. Oh iya, harganya sekian. Terjadi transaksi. Dia sudah tahu harga pasaran. Harga pasaran 1 juta. Ya. Terus tawar-menawar dengan orang yang menginginkan barang itu. Gimana? 1,6. Udah harga pas 1,5 saya kasih. Gimana? Gak bisa kurang lagi? Gak bisa. Nah, sudah 1,5. Jadi ya sudah. Jadi kalau gitu. Dia sudah tahu harga pasaran 1 juta. transaksi terjadi, dia tidak punya barang. Nah, setelah orang itu setuju, 1,5 juta baru dia cari barang itu. Seharga 1 juta rupiah. Dia sudah punya agennya, dia sudah punya tempat-tempat yang diketahui harganya. Dia ambil, baru dia berikan kepada orang. Nah, jadi dia memiliki setelah terjadi transaksi. Ini tidak diperbolehkan. Haram. Banyak cara-cara penjualan seperti ini. Nah, walhamdulillah ayyakuna ma'atalahu aina kana matalahu. Yang jelas dia memiliki barang itu di mana saja tempatnya. Nah, di mana saja tempat. Setelah dia memilikinya, hatta yakuza tujar dari hari, setelah dibawa oleh para pedagang itu ke tempat-tempat mereka. Itu salah satu untuk kepemilikan. Wa amma tahrimu bai'i fadlil ma', adapun diharamkannya menjual kelebihan air. Seorang punya sumur, dia berkecukupan, airnya banyak. Nah, atau kolam di tanah dia, airnya banyak. Sementara kaum muslimin membutuhkan air, dia mencegah, dia tidak memberikan kepada orang lain. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Yang demikian ini tidak diperbolehkan kecuali kalau sudah ada usaha dari dia. Ya, seperti sudah dibotolkan misal, atau ditempatkan, kemudian dibersihkan, dibuat ya kolam yang dia sendiri membuatnya. Nah, bukan suatu yang alami. Nah, yang tidak diperbolehkan kalau di sana ada kolam atau sumur yang alami. Nah, lalu kemudian ada orang-orang yang membutuhkan dari masyarakat, sementara mereka kelebihan, dia harus jauh. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, berbeda kalau dia sudah punya usaha, ya, dia mengangkut air itu ke satu tempat, ya, seperti aqua misalnya, sudah dipaket dan seterusnya, kemudian siap dijual. Yang demikian tidak mengapa. Fa'il hadith fi sahih Muslim an Jabir bin Abdullah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dari menjual kelebihan air. Wa sahha tahrimu bai'ihi an jama'ah min as-sahabah. Dan telah sahih pengharaman menjual kelebihan air itu dari sekelompok dari para sahabat, Abu Hurairah wa Jabir wa ghairihima wa jama'atin min at-tabi'in wa dhahiriyyin wa al-mas'alatu laha taqiqun la yahtamilu hadha al-mukhtasar. Seperti Abu Hurairah, Jabir dan selainnya sekelompok dari para tabi'in dan pengikut dhahiriyyah, dan masalah sini tidak mencukupi ringkasan ini untuk mentakrib permasalahan ini. Yani dalam masalah ini banyak furu', di sana ada cabang-cabangnya, ada masail yang menjadi ulama di kalangan para ulama. Wa amma talaqqi ar-rubban, adapun talaqqi ar-rubban ini pun tidak diperbolehkan. Fa in nazala fi sahihain an Abi Hurairah qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yang telah sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la talaqqu ar-rubban, jangan kalian mencegat ar-rubban, orang-orang yang berkendaraan yang mereka hendak masuk ke kota menjual barang dagangannya di kota. Kita juga di jalan, jangan kalian cegat mereka. Nah, kalian halangi supaya mereka mau menjualnya kepada kalian dengan harga yang lebih murah, lalu kalian berangkat ke pasar dan menjual dengan barang dengan hal yang lebih tinggi. Jangan kalian melakukan itu. Watalaki rubban yang dimaksud dengan mencegat ar-rubban huwa syira'u as-sil'a qabla wusuliha lil balad wa hiya qadimatun ilayhi, yaitu membeli barang dagangan sebelum barang itu sampai ke negerinya, sebelum sampai ke kota. Sementara mereka ini adalah ya semacam kafilah, atau mereka rombongan yang datang ke kota untuk menjual barang dagangannya. Belum sampai ke kota sudah dicegat. Ya. Sudah dicegat di jalan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wa maksud, dan maksudnya adalah khida'ul bai' 'anil si'il. Menipu penjual dari harga. Dia cegat orang yang hendak ke kota. Orang ini mau berangkat ke kota memang. Dia ingin menjual barangnya di kota. Lalu kita juga di jalan. Nah, kalian mau kemana? Kalian mau menjualnya di kota. Nah, gimana kalau kami saja yang beli? Nanti biar kami saja yang jual di kota. Nah, lalu terjadi nego. Nah, yang tujuannya bahwa penjual ini tidak mengetahui harga pasaran. Tidak mengetahui ya berapa penjualan barang tersebut di pasar. Akhirnya ini jadikan kesempatan bagi si pembeli untuk menipu. Nah, oh ini di pasaran hanya 50 ribu saja, padahal 75 ribu. Nah, disangka orang ini jujur, maka terjadilah transaksi jual beli. Nah, sehingga tertipulah orang yang menjual ini. Setelah dia berangkat melanjutkan perjalanannya ke kota, melihat harga pasaran, ternyata 75 ribu. Ternyata 75 ribu. Nah, kalau demikian keadaannya, kata Rasulullah SAW, dia bersiap. Dalam hal ini dia punya pilihan. Dia boleh membatalkan jual beli yang tadi, ya, dan dia boleh merelakan. Kalau dia merelakan, ya selesai. Nah, kalau dia membatalkan, dia punya hak, karena dia tertipu dalam ini. Sehingga tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mencegah orang-orang yang hendak berangkat ke kota dan menjualnya di sana. Wa bi ta'lim qala dhuhur ahlul ilm kasy-Syafi'i wa Ahmad wa ghairihima, dan yang menyatakan pengharamannya mayoritas para ulama Syafi'i, Ahmad dan sebagainya. Wa amma al-bay'u 'ala rajul ahlul muslim, demikian pula tidak diperbolehkan menjual barang, menjual sesuatu yang telah jual beli terhadap seorang muslim, ya, artinya merampas jual beli yang ada pada seorang muslim. Ini pun tidak diperbolehkan. Ada dua orang yang sedang transaksi, sudah terjadi jual beli akad, ijab qabul. Ya, si pembeli sudah setuju, telah terjadi apa? Hanya saja mereka belum berpisah. Mereka belum berpisah, belum terjadi, masih terdapat pilihan, masih ada pilihan untuk membatalkan. Tapi sudah terjadi apa? Tiba-tiba ada orang ketiga, ya, masuk di antara transaksi itu. Dia mengatakan kepada si penjual, misalnya. Yang mengatakan batalkan saja. Tidak usah kamu jual kepada si bulan. Bagaimana? Anda sudah jual, sudah terjadi akad. Batalkan saja. Saya akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Berapa? Sedia. Nah, pembeli pertama membeli dengan harga 100 ribu misalnya. Dia mengatakan, saya beli 120 ribu. Tertarik. Oh, kalau begitu saya batalkan saja. Batalkan. Ini diharamkan, tidak boleh. Nah, atau sebaliknya, dia datang kepada si pembeli, sudah terjadi akad. Lalu dia mengatakan, saya sembuh, kenapa kamu beli mahal barangnya? Saya punya barang lebih murah. Nah, barangnya dia 120 ribu, barang anda cuma 100 ribu. Oke, beli lebih murah ini. Nah, padahal sudah terjadi akad. tidak diperbolehkan. Haram. Ya. Tapi masalah hadis Abu Hurairah pada suatu ini adalah sempurna, penyempurna dari hadis Abu Hurairah. Ya. Di mana Rasulullah SAW menyatakan la yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Maksudnya ini penyempurna dari hadis yang sebelumnya, tarakul rubai. Di antara padanya la yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'd. Jangan salah seorang kalian ya menjual kepada penjual sebagian mereka dari kalangan kaum muslimin. Wa ma'nahu anna ahadahum yaji'u ba'da tamamil bai'. Maknanya salah seorang dari mereka ada yang datang setelah terjadi sempurna transaksi jual beli. Liyakuna al-bai' istahdhar, supaya dia mengatakan pada si penjual, batalkan jual beli. Enggak usah kamu jual pada dia. Wa astani himi kami dia, saya akan memberi darimu dengan nilai yang lebih. Wa bila kita himi dan tidak ada bilang di kalangan para ulama tentang pengharaman dari perbuatan tidak perbuatan. Semua dasar kebaik al-fasal. Kemudian saya menyebutkan hukum menjual dengan kerikil. Ini juga diharamkan, tidak boleh. Wa huwa bai'un jahili, dan ini jual beli cara jahiliyah. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah nah Rasulullah SAW an bai'il fasal. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang dari jual beli dengan kerikil. Bukan jual beli kerikil, kerikil boleh, tapi dengan kerikil. Nah, gimana? Wa ma'nahu ayyamu al-fasal. Jadi di sana ada barang-barang, ya. Lalu kemudian orang ini disuruh bayar sekian, ya, 100 riyal. Baik. Dia diperbolehkan melempar kerikil satu kali. Kemana kerikil ini? Ya, sehingga di mana kerikil ini? Dari barang-barang tersebut, maka dia berhak mengambil barang itu. Nah, barang-barang itu macam-macam harganya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Sehingga ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Nah, ya, yang seperti ini atau yang semisalnya, ya, jual beli, ya, dia bayar sekian, lalu kemudian dia diberi kesempatan untuk nusuk, iya kan? Biasanya ada anak-anak dulu itu. Maksudnya apa isinya, nomor berapa, dapatnya barang yang mana, kan begitu ya. Ini juga tidak diperbolehkan. Atau yang semisalnya panah, dengan cara mana, kemana panah ini ya jatuh, maka itulah yang menjadi barangnya. Fa'alaqat alil ba'ahu, ya, maka di mana kerikil itu jatuh, maka itulah yang dia jual. Atau yang semisalnya wa huwa barun la khilafa fi tahrimi, ini kalau tidak ada hilang tentang pengharamannya. Wa'ana tas'ir, ada pun penetapan harga. Asal hukumnya masing-masing dari kaum muslimin, ya, mereka punya hak untuk menetapkan harga yang mereka pasang dari barang dagangannya. Tidak boleh disamakan, ya, tidak boleh disamakan. Fali masahabi sunan an-anas, berdasarkan yang sahih dalam sunnah dari Anas bin Malik, orang sekaru ala ahli Rasulullah SAW. Suatu ketika, ya, harga meninggi di zaman Rasulullah SAW. Naik harga pasar. Orang-orang menaikkan barang dagangannya. Faqalu ya Rasulullah, lau sa'arta. Lalu mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kata Rasulullah SAW sebagai pemimpin pada waktu itu. Ya, ibaratnya pemerintah, ya, penguasa. Wahai Rasulullah, gimana kalau engkau menetapkan harga? Engkau yang tetapkan, tahan harga mereka sehingga mereka tidak lagi bisa menaikkan harga tersebut. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna allaha wal qabid al-basir al-razid al-musa'ir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menahan harta, Allah yang melapangkan harta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menetapkan harga. Wa inni la'adu an al-Qallah azza wa jal wa la yaklubuni ahadun bimahlamatin. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntut aku dengan perbuatan kezaliman. Rasulullah SAW menganggap bahwa menetapkan harga ya pasaran yang tidak diinginkan oleh kaum muslimin ini adalah suatu kezaliman. Nah, ini adalah suatu kezaliman. Mereka bebas mau masang harga berapa saja. Nah, tempe mau dijual 1.500, yang lain 1.000 terserah. Ya, tinggal pembeli saja mau beli atau tidak. Ya, biarkan mereka. Mereka mau pasang berapa. Yang jelas jangan sampai terjadi zarar, harus terus terang kepada si pembeli. Nah, jangan sampai jatuh ke dalam at-tanajush an-najsh. Harus tidak ada ghibn, tidak ada tindakan penipuan yang menyebabkan kerugian kalau dari si pembeli. Ya sebab tak itu harganya. Nah, itu hadiah. Itu hadiah. Nah, lalu bagaimana kalau pemerintah menetapkan itu? Pemerintah telah menetapkan bahwa harga barang fulan demikian tidak boleh dari baik. Nah, kata para ulama, kalau dia menaikkan, kemudian tidak ada tuntutan dari pemerintah dalam artian kalau dia menaikkan maka melanggar undang-undang demikian, maka dia masuk penjara atau kena hukum pasal demikian dan demikian, ya. Artinya tidak ada hukuman, tidak ada iqab, maka boleh. Boleh demikian. Nah. Namun kalau mereka memaksa, ya sudah, bersabar. Ya, jalankan itu, dan antum bersabar. Akan antum diambil oleh pemerintah. Perintah Nabi SAW adalah bersabar menghadapi demikian. Wailah hukum asalnya, kaum muslimin berhak untuk menetapkan harga barang dagangan mereka sendiri. Wala tahrim at-tas'ir dzalika jumhur ahli al-'ilm, dan diharamkannya menetapkan harga ini adalah pendapat mayoritas dari para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Dan demikian ya Pak, kita telah menyelesaikan sebagian dari bab al-buyu' yang di sana masih ada lanjutan. Ila kuna wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu hadirukum.